Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-17 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar, dan kita sudah sampai pada hadis ke-16, hadis dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, bahwa ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara dara Allah bihi wa man syaqa syaqa Allah alaihi. Barang siapa menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, maka Allah akan menimbulkan kemudaratan pada dirinya, dan barang siapa mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusan dirinya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini mencakup dua asas di antara asas-asas yang ada di dalam syariat Islam. Asas pertama, annal jazaa' min jinsil 'amal fil khairi wa syarr. Bahwasanya balasan suatu perbuatan sesuai dengan jenis perbuatan tersebut, baik dalam hal yang sifatnya kebaikan maupun yang sifatnya keburukan. Oleh karena itu, sebagaimana orang yang dia melakukan suatu amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Maka begitu juga seorang yang dia menimpakan kemudaratan kepada seorang muslim yang lain, maka Allah pun akan menimbulkan atau menimpakan kemudaratan kepada dirinya. Begitu juga orang yang dia mempersulit urusan orang lain, maka Allah pun akan mempersulit urusan dirinya. Karena apa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan atas suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Asas yang kedua yang ditunjukkan dalam hadis ini yaitu man'ud darar wal madarah, larangan untuk menimbulkan kemudaratan atau melakukan sesuatu yang memudaratkan dirinya sendiri pula. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis beliau yang lain, beliau sallallahu bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh seorang berbuat kemudaratan dan tidak pula dia menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darar itu tidak terlepas dari salah satu dua bentuk. Yang pertama, darar yang sifatnya tafitul maslahah, menghilangkan kemaslahatan yang ada atau manfaat yang ada. Maka itu dikatakan darar, berbuat darar, jika menghilangkan suatu kemaslahatan yang sudah ada. Ini bentuk mudaratan yang pertama. Bentuk yang kedua, husulu madaratin biwajhin minal wujuh, menimbulkan suatu kerusakan. Apapun caranya dia menimbulkan kerusakan tersebut. Kalau yang satu tadi, yang pertama, dia menghilangkan suatu manfaat. Yang kedua ini, dia menimbulkan kerusakan. Maka ini pun bentuk darar. Yang kedua-duanya sama-sama dilarang. Kemudian beliau rahimahullah di sini mencontohkan berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam kategori menimbulkan kemudaratan. Di antara yang beliau sebutkan, pertama dalam hal muamalah, bermuamalah terhadap sesama manusia. Nah, kemudaratan terjadi atau timbul pada kecurangan di dalam bermuamalah atau menyembunyikan cacat pada barang yang dibeli. Begitu juga dia membuat penawaran yang palsu untuk menaikkan harga, atau juga dengan cara membeli sesuatu yang sedang ditawar oleh orang lain. Maka ini merupakan bentuk kemudaratan yang semua itu dilarang di dalam hal muamalah. Di antara bentuk kemudaratan juga terjadi di dalam lingkungan bertetangga dengan bentuk ucapan atau dengan perbuatan. Maka semua itu yang menimbulkan kemudaratan, menghilangkan maslahat atau manfaat yang dimiliki oleh tetangganya, atau dia menimbulkan kerusakan pada sesuatu yang dimiliki tetangganya, maka itu merupakan perkara yang haram dilakukan, karena itu masuk dalam kategori menimbulkan kemudaratan. Juga yang beliau contohkan di sini adalah dalam masalah hutang piutang. Ketika seorang berhutang, kemudian dia miliki harta untuk membayar hutangnya, tapi tidak dia gunakan untuk membayar hutang, tapi malah dibelanjakan untuk hal yang lain. Semisal dia bersedekah, padahal dia punya kewajiban membayar hutang. Maka yang seperti ini termasuk orang yang menimbulkan kemudharatan pada orang yang sudah memberikan hutang padanya, dan itu dilarang. Kemudian diantara contoh dharar juga adalah pada kehidupan rumah tangga. Seperti seorang suami yang dia sengaja untuk membiarkan istrinya berada di dalam ikatan rumah tangga bersamanya, padahal tidak bisa lagi terjadi maslahat di antara keduanya, terjadi ketentraman di antara keduanya, dengan tujuan supaya istrinya yang minta supaya diceraikan dengan mengembalikan mahar. Ini termasuk seorang suami yang melakukan kemudharatan kepada istrinya, dan itu dilarang. Atau seorang yang dia punya dua istri, kemudian dia tidak berbuat adil kepada salah seorang istrinya, maka ini juga termasuk kemudharatan yang dilarang, yang dampaknya Allah akan menimpakan kepada dirinya kemudharatan pula. Dan di antara contoh lain yang beliau sebutkan di sini adalah seorang yang dia ditimpa penyakit yang menular, maka tidak boleh dia bergaul dengan bebasnya di kerumunan orang kalau dia memiliki penyakit yang sangat menular, yang mudah untuk menular, karena ini termasuk menimbulkan kemudharatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, maka mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas. Begitu juga Islam melarang orang untuk mengagetkan saudaranya yang sekiranya itu bisa membahayakan saudaranya tersebut meskipun dalam rangka bercanda, karena itu bisa menimbulkan kemudharatan pada dirinya. Maka semua itu termasuk bentuk kemudharatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa melakukan hal-hal tersebut, maka balasan yang akan dia terima adalah Allah akan menjadikan kemudharatan tersebut ada pada dirinya juga, atau kemudharatan akan menimpa dirinya juga sebagaimana dia menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Kemudian terakhir yang beliau sampaikan di sini, bahwa dari konteks hadis ini pula bisa kita pahami bahwasanya kalau seorang menimpakan kemudaratan kepada orang lain, maka Allah timpakan kemudaratan pada dirinya. Maka sebaliknya, apabila seorang dia berupaya untuk menghilangkan kemudaratan dari orang lain atau membantu orang lain terlepas dari suatu kemudaratan dan kesulitan, maka balasannya Allah akan bantu dia pula dari kesulitan atau kemudaratan yang sedang menimpa dirinya. Dikarenakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan suatu perbuatan sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Demikian penjelasan yang beliau sampaikan berkenaan dengan hadis ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.